Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. فمعاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas kemudahannya pada kita semua. فإنشاءالله تعالى di malam ini kita akan melanjutkan pelajaran dari Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Kita sampai pada pertanyaan ketiga pada pertemuan sebelumnya dari tanya jawab oleh beliau hafizahullah ta'ala. Sekarang kita masuk pada pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat. Dikatakan kepada beliau, ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan. Yaqulu as-sa'il, yujad 'indana fi Faransa daru nashrin qad ترجمت كتبا كثيرة إلى الفرنسية ومنها كتاب شرح الأصول الثلاثة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وقد حذفوا أشياء كثيرة فلم يترجموها بحجة أنها لا تنطبق في زماننا ولا في بلادنا ثم يبيعون هذه الكتب على أنها ترجمة للكتاب الأصلي فماذا يجب أن نفعل تجاه تلك الكتب وتلك الدار وجزاكم الله خيرا. Dikatakan kepada beliau, أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. Ada penanya bertanya, didapati di antara kami di Perancis, di mana ini? Indonesia, Perancis. Dari seluruh dunia, berbagai penjuru dunia bertanya kepada para masyayikh, terutama kibar al-masyayikh. 6. Wa minhum Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala, di antara mereka para masyayikh kibar tersebut adalah Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala. Didapati di antara kami ini, di tengah-tengah kami di Perancis, sebuah percetakan yang biasa menyebarkan buku-buku. Mereka menerjemahkan banyak kitab ke bahasa Perancis. Percetakan ini banyak menerjemahkan kitab-kitab ke bahasa Perancis. Di antaranya kitab Syarah Usul Al-Thalathah yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Kitab Syarah Usulul Thalatha milik Syekh Al-Utsaimin rahimahullah diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis oleh mereka. Namun waqad hadzafu asya'a katsirah, mereka menghapus banyak hal. yang tidak mereka terjemahkan. Ada beberapa yang mereka tidak terjemahkan, mereka buang dengan dalih, dengan hujjah bahwasanya hal-hal tersebut tidak sesuai, tidak cocok diterapkan di zaman kita. Hal-hal yang dibuang tersebut, kata mereka, enggak sesuai, enggak cocok untuk zaman kita. Dan di negara kita. Kemudian mereka pun menjual kitab-kitab tersebut yang diklaim bahwasannya itu terjemah kitab aslinya. Seharusnya kalau kitab asli diterjemahkan apa? Lengkap. Tapi ini ada yang dibuang oleh mereka. Maka apa yang wajib kami lakukan terhadap kitab-kitab tersebut dan penerbit tersebut? Jazakumullahu khairan. Qala Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah ta'ala berkata, "Hadza a'tabiruhu khiyanah." Aku menganggap ini sebagai bentuk pengkhianatan. "Wa yumkin annahum ta'ammadu hadza ahamma ma fi hadzal kitab." Dan mungkin mereka menyengaja membuang hal terpenting dari kitab tersebut. Yang dibuang bukan main-main, tapi hal-hal terpenting dalam kitab tersebut. Min al-umuril aqadiyah wal manhajiyah. Dari perkara-perkara akidah dan manhaj yang dibuang. Dan mungkin yang dibuang itu perkara-perkara apa? Akidah dan manhaj. Qala fayuhtaju ila dirasati mal ladzi hadzafu. Maka butuh untuk dipelajari apa yang mereka buang. Wa yarfa' warathatu Ibnu Utsaimin syaqwa fi tasarrufihim hadza. Dan para pewaris keluarga Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah butuh untuk mengangkat keluhan ini terkait kelakuan mereka. Ya, karena kenapa? Mengkhianati, menghapus hak milik. Ya. Sesuatu yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Maka pewarisnya, para ahli warisnya hendaknya mengangkat keluhan tersebut. Butuh akan hal tersebut. Li'annahum adhunnuhum mastadzanu. Karena aku sangka, aku mengira bahwasanya mereka ini enggak izin. Enggak minta izin kepada syekh, enggak minta izin kepada keluarganya. Nah. Jadi keluarganya butuh untuk mengangkat perihal tersebut. Karena masalahnya bukan harta, tapi ini lebih dari harta, yaitu ilmu. Kalau sudah ada yang dibuang, ada yang diganti, nah, ini membahayakan kaum muslimin. Qala wa idza kana qad adhinu lahum fa ma'nahu annahum tala'abu bil kitab fala yajuzu lahum hadha at-tasarruf. Kalau memang ternyata mereka mengizinkan, ternyata keluarganya mengizinkan mereka, maka ini maknanya bahwa mereka mempermainkan kitabnya Syekh Al-Utsaimin. Permainan terhadap kitab beliau. Pengkhianatan kepada karya beliau. Nah, ini yang pertama, mungkin yang dihapus perkara-perkara terpenting, manhaj, aqidah. Nah, Syekh Utsaimin mentahdzir ini, mungkin memperingati dari hal ini, itu aqidah, manhaj dibuang sama mereka. Dalihnya apa? Enggak cocok sama zaman kita. Enggak cocok di negeri kita. Ini enggak relevan dengan zaman ini. Naam. Fala yajuzu lahum hadza at-tasarruf. Kelakuan ini enggak boleh seharusnya mereka lakukan. Ibnu Utsaimin 'asha fi hadzal 'asri, fa kaifa la tasluh? Ibnu Utsaimin hidup di zaman ini, di era 2000-an. Beliau wafat tahun 2000-an. Fa kaifa la tasluh? Bagaimana mungkin enggak cocok? Enggak bisa diterapkan. Wong masih baru-baru ini beliau hidup. Yani qad yahtajju ba'du as-sufaha anna az-zamana qad taghayyar wal umur allati kanat fi as-sabiqi ghayru mawjudatin al-an atau ghayru mawjudatin al-an wa hadha kulluhu kadhib. Kata beliau, yani sebagian para sufaha, orang-orang yang safi, orang-orang yang dungu, bodoh, berhujjah bahwasannya zaman telah berubah, berganti sudah zamannya, masa sudah berganti, dan perkara-perkara yang didapati di zaman dahulu, di zaman sebelumnya, enggak didapati sekarang ini, kata mereka. Hal-hal yang terjadi di zaman itu enggak ada di zaman sekarang. Naam. Wa hadza kulluhu kadzib. Ini semua bentuk kedustaan. Syekh Al-Utsaimin hidup tahun 2000-an. Para murid-murid beliau masih ada. Dan mereka yastafid, mengambil faedah dari beliau. Dan dipakai ilmunya sehingga hari ini. Al-Islamu salihun likulli zamanin wa makan. Islam itu bisa, Islam itu cocok sesuai di setiap zaman dan setiap tempat. Islam itu cocok di setiap zaman dan setiap tempat. Naam. Jadi yang mengatakan bahwasanya Islam itu agama yang bisa dirubah-rubah, bahwasanya Islam itu bisa di tambah-tambah, dikurang-kurang sesuai keadaan zaman. Karena kata mereka, enggak pas kalau di zaman ini, enggak cocok kalau di negeri ini, di negeri fulani, Indonesia, Perancis, dan lain sebagainya. Cadar misalkan, oh enggak pas itu budaya Arab. Di Indonesia enggak cocok itu cadar, hijab, jilbab. Mereka tutup mata, enggak ngelihat sirah sebelumnya bagaimana di zaman jahiliyah mereka. Kadang tawaf di Ka'bah telanjang sambil bersiul, telanjang bulat, laki-laki, perempuan. Ini perkara-perkara jahiliyah. Datang Islam menghormati kehormatan seorang wanita, perempuan, lelaki, diatur kemaslahatan mereka. Dan mereka mengatakan hal-hal tersebut, ternyata banyak kontradiksi. Toh mereka juga mencontoh kelakuan Barat yang seharusnya bukan adat Indonesia, pakai pakaian ini, jas atau celana bantolun, menggunakan gaya-gaya Barat. Barat, mereka Indonesia. Kilirannya cadar mereka ataupun yang lainnya, mereka tentang. Nah, wa huwa musta'id, Islam itu siap. Fihi isti'dad, fihi ahliyah, kafa'a li halli kullil masyakil al-aqadiyah wal manhajiyah wassiyasah wassiyasiyah in fahimnahu haqqal fahmi. Nah, Islam itu memiliki kecukupan untuk menyelesaikan berbagai muskilah, berbagai permasalahan. Cukup Islam itu. Betul-betul agama yang apa? Sempurna. Muskilah-muskilah akidah, manhaj, siyasah, politik. Nah, yang mau menyelesaikan permasalahan politik, ya, maka bisa diselesaikan dengan Islam, dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In fahimnahu haqqal fahmi, kalau kita memahami itu dengan sebaik-baik pemahaman. Waltazamnahu ilman wa amalan wa tatbiqan, dan kita memegangi itu secara ilmu, amal, dan penerapan. Kalau mau belajar, mau mengamalkannya, insya Allah bisa menyelesaikan muskilah dengan sunnah, menyelesaikan muskilah dengan Islam. Ini kata beliau. Namun terlanjur teracuni, ya, pemahaman-pemahaman luar. Enggak belajar, kemudian masuk, merasuki dirinya pemahaman-pemahaman dari luar. Yahudi, ya, ini pemahaman apa namanya, demokrasi, yang ini pemahaman apalagi namanya, liberal, dan lain-lainnya. Ma'al asaf, ini sangat disayangkan. Ala kulli halin hadza tasarrufun ghalat, ini merupakan perilaku yang salah. Ala kulli hal, Lakin, ini jawaban beliau terhadap kelakuan penerbit. Lakin akhsha ay yakuna baina as-sa'ili wal mu'assasati syai'un minal khilafat. Namun saya khawatir ternyata mungkin ada sesuatu antara penanya dengan organisasi atau penerbit tersebut. Ya, terjadi perselisihan. Nah, saya khawatir antara penanya dengan penerbit ada suatu perselisihan. Lianna adata ba'd asy-syabab al-an ay yuwajjihu as'ilatan lil masyayikh li ajli al-intiqami min khusumihim. Karena kebiasaan sebagian pemuda itu, mereka menanyakan pertanyaan mereka kepada para masyayikh dengan tujuan intiqam, balas dendam. Tanya kepada para ulama, tanya kepada para masyayikh, untuk apa? Al-intiqam, membalas. Min khusumihim, membalas lawannya. Rasa nokon, tak tanya no ambik masyayikh saiki. Rasakan kamu sekarang, tak tanyakan kepada masyayikh. Taib. Ini niat yang perlu diperbaiki. Idza lahu ghardun fi syakhsi yas'al yaqulu adribuh yaqulu antaqim min khasmi. Nah, dia punya, jika dia punya tujuan sesuatu kepada seseorang, dia akan bertanya, yang dengan pertanyaan tersebut dia seakan-akan mengatakan adribuh, aku pukul dia. Antaqim min khasmi, aku balas dia. Naam. Arjukum ya ikhwah an tatruku hadzal uslub. Aku berharap wahai ikhwah untuk meninggalkan metode seperti ini, cara-cara seperti ini. Tanya untuk mendapatkan irsyadat, petunjuk, arahan, taujihat, atau untuk islah, atau untuk menjelaskan al-haq, untuk nasihat. Mungkin bentuknya sama, tapi karena niat membedakan, yang satu mendapat pahala, yang satu tidak mendapat pahala. Wa an tatlubu al-ilma lil-ilmi, dan agar kalian menuntut ilmu untuk ilmu tersebut, bukan untuk yang lainnya. Menuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu tersebut, bukan untuk mendapatkan wajah manusia, mendapatkan sanjungan, mendapatkan pujian, mendapatkan harta. Menuntut ilmu untuk ilmu tersebut. Bagaimana bisa bermanfaat dengan ilmunya? Belajar ilmu bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Qala wa an tas'alul ilma lil hajah la lil idrar bi ahad. Dan agar kalian bertanya tentang ilmu, lil hajah, untuk kebutuhan. La lil idrar bi ahad, bukan untuk menyerang seseorang, bukan untuk memudaratkan seseorang. wala litta'annud bil mas'ul, bukan untuk kuat-kuatan dengan yang ditanya. Taib, keras kepala mendebat ulama, dan ini mahdzur, perkara yang diancam, diperingati. Hati-hati menuntut ilmu untuk meremehkan para ulama, mendebat para sufaha, mendebat para sufaha, orang-orang safih, dungu. Bukan itu ilmu. Naam. Wala syai'un min hadza, dan bukan sesuatu pun dari hal-hal tersebut. Hadza ilmun, ini adalah ilmu. Bertanya, minta arahan, itu ilmu. Jadi perbaiki dalam kita bertanya. Was'alu nisful ilmi kama yuqal. Bertanya itu setengah ilmu sebagaimana yang dikatakan. Bertanya nisful ilm. Husnul su'al nisful ilm. Baik dalam bertanya itu setengah ilmu. Farubbu anfusakum ala hadhihi al-umur wa hadhihi al-akhlaq. Maka tarbiyahlah, didiklah diri-diri kalian di atas perkara-perkara ini. Memperbaiki cara bertanya, memperbaiki cara mengambil ilmu. Wa hadhihi al-akhlaq, begitu pula akhlak-akhlak ini. Al-an kathirun minas syabab yas'aluna wal-aghradu badiyatun fi as'ilatihim. Sekarang ini banyak pemuda yang bertanya, dan tampak dari mereka ini tujuan-tujuannya. Oh fulan, mau bertanya untuk ini. Al-an, ingin bertanya karena ini. Kelihatan. Terlebih beliau, hafizahullah ta'ala, kabirun fis sinni wa kabirun fil ilm, orang yang sudah senior umurnya dan senior keilmuannya, udah banyak pengalaman, tahu jenis-jenis orang. Oh, orang fulan bertanya untuk ini, fulan bertanya untuk itu, fulan datang dengan, bahkan beliau terkadang, dan ini diantara bentuk karamah, artinya Allah berikan karamah kepada seorang yang soleh, terkadang dengan sebuah firasat, akhsha ayyakuna fulan kada, fulan kada, aku khawatir fulan seperti ini, fulan seperti itu. Firasat. Dan itu dengan keimanan mereka yang Allah lebih tahu, dan juga keilmuan mereka, pengalaman mereka, hafizahumullah. Qala wa hadha insyaallah la yakunu fi ahli sunnah, dan yang seperti ini insyaallah enggak ada pada ahli sunnah. Cara-cara seperti ini insyaallah enggak ada dalam ahli sunnah, pada mereka-mereka yang ahlus sunnah, salafiyin. Yakunu fi ahlil ahwa, mereka biasa yang seperti ini ada pada ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Tanya kepada para masyayikh. Untuk apa? Untuk melegalkan tujuan mereka. Pengen buka sekolah atau ma'had yang formal. Tanya kepada masyayikh fulan, masyayikh fulan, yang gambarannya terkadang enggak sesuai dengan realita. dapat fatwa di pejeng, dipajang. Oh ini fatwa Syekh Fulan. Tanya kepada si Alam, Syekh Alan, ini fatwa. Kenapa kamu begini? Ini Mas Syekh, fatwa. Hati-hati. Bertanya bukan meminta arahan, tapi untuk apa? Pembenaran, pembenaran. Nah, bukan untuk kebenaran. 6. Wa nas'alullah ay an nakuna ba'idin 'an hadha. Wa la yas'alu sunni illa 'an syai'in yanfa' wa yahtaju ilayhi. Kita meminta kepada Allah agar kita ini jauh dari hal-hal seperti itu. Sikap-sikap seperti itu, sifat-sifat seperti itu. Amin Allahumma amin. Dan hendaknya seorang sunni itu tidak bertanya kecuali tentang sesuatu yang memberikan manfaat dan yang ia butuhkan. Ini pertanyaan yang dijawab oleh Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala terkait jika ada muassasah atau dar nasyr atau matba' yang seperti itu, penerbit yang memiliki kondisi seperti itu, maka ini jawaban beliau hafizahullah. 6. Kita masuk pada pertanyaan yang berikutnya. 6. Qala ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan yaqul ba'du ashabil mahallati at-tijariyah indama ya'tihim tajirun bi bidha'ah fayashtarunaha minhu walakinnahum la yadfa'una lahu ath-thaman mubasharatan bal biaqsatin tawilah wat-tajiru sahibul bidha'ah ghairu radin علما بأن صاحب المحل قد باع هذه البضاعة كلها ولكنه يستعملها في تكثير رأس مال المحل فما حكم هذا العمل؟ Pertanyaannya, ifhamu as-su'al, fahami soalnya. Ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan. Seorang penanya berkata, sebagian pemilik tempat-tempat jualan, ketika datang kepada mereka pedagang, ya, punya toko, mungkin beberapa toko di pasar mungkin terutama. Nah, mereka yang punya kios-kios tersebut didatangi pedagang, penjual, ya, menawarkan barang dagangannya. Silakan, saya bawa barang dagangan ini, siapa tahu mau mau kulakan dan lain sebagainya. Fayashtarunaha. Maka mereka pun membelinya. Namun uangnya tidak langsung mereka berikan. Namun diangsur dengan angsuran yang panjang. Diangsur dengan angsuran yang panjang, setahun atau lebih bahkan. Sedangkan yang bawa barang dagangan ini enggak rela seperti itu caranya. Ya, dipahami? Ini ada beberapa orang punya toko. Datang seorang pedagang nawarkan barangnya ke toko ini, ke toko itu. Dibeli barang dagangannya sama toko-toko tersebut. Namun enggak langsung dikasih uangnya. tapi diangsur dengan angsuran yang panjang, yang lama, sekian waktu baru dikasih berapa, sekian waktu baru dikasih berapa, lama lunasnya. Sedangkan pedagang tersebut yang tadi keliling itu gak suka cara seperti itu, gak rela. Nah, plus pemilik toko-toko tersebut telah menjual barang dagangan itu semuanya. Barang dagangan tadi yang dia beli, ya, kulakan yang dia beli sudah laku semuanya, dijual sama dia. Uangnya untuk memperbanyak rosmal, modal tokonya. Dipahami? Enggak dibayar ke orangnya. Fama hukmu hadzal amal? Maka apa hukum pekerjaan perbuatan seperti ini? Al-jawab, beliau mengatakan, al-mu'minuna ala syurutihim. Orang-orang beriman itu sesuai dengan perjanjiannya. Orang-orang beriman itu sesuai dengan persyaratan-persyaratannya. Kalau sekarang dalam hal jual beli. Tapi enggak cuma di sini, al-mu'minuna ala syurutihim. Dalam berbagai hal, dalam berbagai hal-hal lainnya, perjanjian ini, kesepakatan ini, kesepakatan itu, idza ittafaqu ala ay yashtari at-tajiru min hadza sil'atan wa yadfa' al-qimata bil aqsati fa 'ala hasabi mattafaqu. Kalau mereka bersepakat barangnya dibeli, ya, oleh toko-toko tersebut dan uangnya diserahkan dengan berangsur, fa'ala hasabi mattafaqu, maka sesuai dengan kesepakatannya. Tapi kalau kesepakatannya bukan seperti itu, cash misalkan, harus langsung lunas, enggak pakai kredit misalkan, enggak pakai ngutang misalkan, saya bawa barang dagangan, silakan, mau beli langsung cash, kasih uang langsung, maka harus seperti itu cara muamalahnya. Beda kalau sepakat yang ini sama yang ini, oh ya, diangsur sekian bulan atau setahun misalkan, laba, sama-sama ridha, sama-sama rela. Al-mu'minuna ala syurutihim. Tapi kalau satunya enggak ridha, ini enggak betul. Pemilik tokonya pengennya diangsur, yang punya barang enggak mau, enggak boleh berarti. Al-ittifaqiyah takfi, perjanjian itu cukup, sesuai perjanjian. Bagaimana perjanjiannya? Ya seperti itu harus diterapkan. Nah, ini jawaban dari beliau hafizahullahu ta'ala. Nah, itu jawaban dari beliau hafizahullahu ta'ala terkait pertanyaan kelima, terkait adanya pedagang yang tidak ridha ketika dagangannya dibeli dengan berangsur, dibayar dengan berangsur. Nah, al-mu'minuna ala syurutihim, dan kita hendaknya menerapkan hal ini, al-mu'minuna ala syurutihim, dalam berbagai keadaan, berbagai hal. Lagi ada perjanjian apa? Sepakati perjanjiannya, persyaratannya. misalkan berkendara di negeri kita, misalkan orang berkendara itu persyaratannya begini begitu, penuhi selama dia bisa memenuhi dengan baik, penuhi. Al-mu'minuna ala syurutihim, dan yang lain-lainnya. Kita berada di tempat ini, di tempat itu, lagi di dalam tokonya si Fulan, tokonya si Alan, punya peraturan pemilik tokonya, taati peraturan pemilik toko. Kita masuk ke toko tersebut, berarti kita menyepakati peraturan di toko tersebut. Al-mu'minuna ala syurutihim, termasuk dalam hal jual beli yang seperti ini. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biiznillahi taala. Lebih kurangnya saya mohon maaf, wa astaghfirullah wa atubu ilaihi, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.